بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla yang memberi kemudahan kepada kita bisa bermuwajahah, tafaqquh fid din, talabul ilmi, tatap muka secara langsung di masjid Allah yang mulia ini, di ma'had ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majalis kita pada kegiatan kali ini majalis mubarakah yang membawa kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fi din azakumullah, nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita sangatlah banyak. Nikmat yang paling agung, yang paling utama, nikmatul Islamul iman, nikmat taufiq wal hidayah ala sunnah, nikmat istiqamah ala sunnah, nikmat duniawiyah, begitu banyak. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang itu merupakan mauhibah min Allah, anugerah dari Allah semata, ialah nikmatul aulad, nikmat anak. Diberi anugerah oleh Allah Azza wa Jalla dengan anak, baik itu anak yang laki-laki maupun yang perempuan. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan nikmat anak kepada hamba-hamba yang dikehendaki, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat hibah, mauhibah, pemberian tanpa bayar. Menggambarkan kepada kita bahwasanya anak itu merupakan mauhibah, anugerah, hibah, hadiah semata dari Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawwijuhum dhukran wa inatha wa yaj'alu man yasha aqima innahu alimun qadir. yang artinya milik Allah semata kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu. Dari kata-kata wahaba yahabu hibatan. Allah memberikan hibah. Memberikan mauhibah. Pemberian. Hadiah. Anugerah. Kepada hamba yang dikehendaki anak perempuan. Memberi mauhibah kepada yang dikehendaki anak laki-laki. Ada pula yang Allah berikan genap untuk mereka anak laki dan perempuan. Dan Allah menjadikan hamba yang dikehendaki aqimah. Tidak punya keturunan. Ada yang perempuan saja, ada yang laki-laki aja, ada yang laki perempuan, ada yang tidak punya anak sama sekali. Ini semua menggunakan bahasa mauhibah. Sehingga al-aulad mauhibatun minallah. Anak itu merupakan anugerah, hibah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disyukuri. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah na'azakumullah. Selanjutnya anak ini terkait dengan keadaannya, kondisinya, semua tergantung pada orang tuanya. Masing-masing bayi yang dilahirkan, masing-masing anak yang terlahir di muka bumi ini adalah fitrah. Di atas fitrah, di atas tauhid, di atas keislaman. Orang tua yang membuat dia Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Demikian dalam nas hadisnya Rasulullah SAW. Selebihnya orang tua. Maka anak itu, barakallahu fikum, bisa jadi sebagai zinah liwalidaihi. Sebagai perhiasan. Sebagai kesenangan bagi orang tuanya. Zina. Allah mengatakan dalam firman-Nya, al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Harta benda dan anak-anak merupakan zinah, perhiasan kehidupan dunia. Bahkan ini anak akan menjadi qurratul a'yun, penyejuk mata bagi orang tuanya. Berfaedah bagi orang tuanya apabila dia menjadi anak yang soleh. Faedahnya di dunia, di alam barzakh, dan sampai nanti di yaumul qiyamah. Di dunia ini, barakallahu fikum, orang tua yang memiliki anak yang soleh akan mendapatkan bakti mereka. Birruhum liwalidaihim. Bakti mereka kepada orang tuanya. Terutama dikala orang tua telah sudah mulai sepuh, sudah mulai senja, tua bangka. Anak soleh yang akan menjaga dia, merawatnya, memperhatikan dia, mengurusi semua keperluannya, menemani dia, menghibur dia, membahagiakan dia, membuat dia nyaman. Hanya anak soleh. Dia akan mendapatkan bakti anak-anaknya. Itu merupakan nikmat yang sangat besar, yang tidak mungkin diganti dengan harta benda. Tidak mungkin diganti dengan dunia seisinya. Terutama ketika sudah tua renta. Sudah lemah fisiknya, tidak sanggup untuk banyak aktivitas, sudah jadi mbah-mbah, renta badannya. Dalam kondisi yang seperti ini, barakallahu fikum, orang tua mengharapkan satu dari anak-anaknya, perhatian mereka. Mereka memperhatikan orang tuanya, menjaga orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, bakti kepada orang tuanya. Ditemani, dirawat, diperhatikan, dibahagiakan, itu mereka, baktinya mereka. Apa gunanya memiliki rumah yang begitu mewah, dibangun di atas tanah hektaran, megah istana, jenepuntu. Dia seorang diri. Istri telah lama meninggal, dia seorang diri. Tidak ada anak yang menemani, tidak ada cucu yang mendampingi. Yang ada hanya Mbok Yem. Mbok Yem. Yang ngurusi rumahnya, pembantu rumah tangga yang sudah tua juga. Tidak ada siapa-siapa. Pagi hari kepingin bermain-main dengan anak cucu, hampa. Yang ada hanya ruang-ruang kosong megah itu. Siang, sore, malam, hampa. Tidak ada canda, tidak ada ceria, tidak ada tangisan anak-anak. Tidak ada. Untuk apa? Hati dia hampa. Untuk apa dia dikasih mobil mewah-mewah? Di garasinya penuh dengan mobil dari mulai klasik sampai jadul sampai kuno sampai yang paling modern. Dia enggak bisa mengendarai, sudah tua renta dia. Ngajak sopirnya ke sana kemari juga enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak ada anak yang perhatian, hampa. Bukan itu yang dia cari. Yang dia inginkan ada di samping dia, anak-anaknya menyertai dia. Bincang-bincang dengan dia, sharing dengan dia, ada cucunya, main-main di depan dia, itu yang dia cari. Dan hanya anak soleh yang bisa seperti itu walaupun dia miskin. Hanya anak soleh. Ketika anak kamu soleh, dia akan bakti sama kamu, terutama ketika kamu sudah sangat tua renta. Barakallahu. Itu yang paling membahagiakan. Faedah yang kedua adalah di alam barzakh. Ketika kamu nanti telah wafat, masuk ke alam barzakh, itu semua putus amal. Tidak ada lagi yang namanya amalan. Yang kamu bawa hanya amal kamu saja. Rumah mewah tadi kamu tinggal. Kendaraan yang mewah kamu tinggal. Semua kamu tinggalkan. Yang menyertai kamu hanya amal. Dalam kondisi yang seperti itu, barakallahu fikum, yang sangat didambakan oleh orang yang mati hanya doa orang hidup. Dan yang akan mendoakan kebaikan untuk dirinya ketika dia mati itu hanya anak soleh. Yang selalu ingat orang tuanya. Yang selalu menyertakan orang tua dalam doa-doanya. Itu hanya anak soleh. Allah mengatakan, Rasul mengatakan dalam hadis, idza matal insan inqata'a alaihi 'amaluhu ila min thalath. Bila seorang insan telah mati, akan terputus amal dia kecuali tiga. Sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah. Atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Kata-kata waladun soleh itu namanya sifatun kasyifah. Sifat yang membongkar realita. Artinya hanya anak soleh yang bakal mendoakan kebaikan untuk dia. Dan itu alami. Ketika anak kamu tidak soleh, dia orang yang enggak ngerti agama, orang yang fasik, orang yang sibuk dengan dunia, dengan perhiasan dunia, enggak ngerti agama, tidak bakal ingat kamu. Bakal senang kalau kamu cepat mati. Kalau kamu dianggap mengganggu kehidupan dia. Nauzubillah. Hanya anak soleh. Kamu mati, pahala terus mengalir kepada kamu dengan doa anak soleh. Di yaumul qiyamah nanti, barakallahu fikum, orang tua yang semacam ini yang memiliki anak soleh akan mendapatkan tempat yang sangat tinggi di surganya Allah Azza wa Jalla, di jannah. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad wa Ibn Majah dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Fil jannah. Sungguh nanti akan ada seseorang yang diangkat martabatnya di jannah. Dia di surga. Dan enggak semata di surga. Di surga diangkat itu martabatnya dia di surga. Faqal, dia mengatakan, anna hadza, dari mana martabat ini? Dari mana tingkatan ini? Dia merasa enggak punya amalan besar yang membuat dia layak dimasukkan surga dengan tingkatan yang setinggi itu. Anna hadza, dari mana ini? Fayuqal, maka dikatakan, bistighfari waladikalak. Ini semua dengan sebab anak kamu yang selalu memintakan ampun kepada Allah untuk kamu. Wa fi lafdhin bidu'ai waladika laka. Ini dengan sebab anak kamu yang selalu mendoakan kebaikan untukmu. Bayangkan manfaat dunia, alam barzakh, dan di surga. Itu kalau anak kamu soleh. Tapi ketika Anda mengabaikannya, menjadi anak yang toleh, anak yang tidak bermanfaat, anak yang fasik, durhaka, membangkang kepada Allah Azza wa Jal, membangkang kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, membangkang kepada orang tuanya, maka anak itu menjadi fitnah bagi orang tuanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. At-Taghabun 15. Sesungguhnya harta-harta benda kalian dan anak-anak kalian fitnah bagi kalian. Bahkan menjadi musuh kalian. Musuh bagi kamu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspadai mereka. At-Taghabun ayat 14. Bumerang bagi orang tuanya, musuh bagi orang tuanya, fitnah bagi orang tuanya. Naudzubillah. Maka ini semuanya kembali kepada orang tua. Ikhwanul fiddin azakumullah. Banyak cara, banyak upaya yang dilakukan, dibimbingkan secara syariat, diperhatikan oleh masing-masing orang tua terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Banyak cara ya, ikhwan. Di antara cara yang perlu diperhatikan baik-baik adalah di dalam mentarbiyah anak, mendidik anak, mengurusi anak, mengayomi anak, menjaga anak. Orang tua ini harus terlebih dahulu memperhatikan dirinya. Terlebih dahulu memperbaiki islah nasih. Harus terlebih dahulu menjadikan dia sebagai orang yang saleh, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa kepada-Nya. Kesolehan kamu barokah bagi anak kamu. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di At-Tahrimat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nar, api neraka. Targetnya itu selamat dari neraka. Bukan selamat dari kemiskinan atau kefakiran atau kekurangan dunia. La. Targetnya selamat dirimu, anggota keluargamu dari api neraka. Sahabat Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridainya mengatakan ay'allimuhum wa adibuhum. Yakni ajari mereka ilmu. Ajari mereka adab. Yakni didiklah mereka dengan ilmu din, ilmu agama, dengan adab-adab agama. Dengan tarbiyah Islam yang benar. Itu cara untuk selamat dari neraka. Yang kita inginkan adalah pada ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali menyebut anfusakum, diri kalian. Baru yang kedua, wa ahlikum, anak istri kalian. Ku anfusakum. Itu menunjukkan yang menamitin azakumullah bahwasanya di antara upaya untuk tarbiyatul aulad, mentarbiyah anak, ialah nabda awalan bi islahi anfusina. Kita harus memulai dengan cara memperbaiki diri kita masing-masing. Ku anfusakum dulu. Anfusakum dulu, diri kamu dulu. Baru yang kedua, ahlikum, anak istri kamu. Barakallahu fikum. Fabada'a bil anfus qabl ahl. Allah memulai dengan al-anfus, jiwa kamu sendiri, baru istri kalian, anak kalian. Maka perbaikilah diri sendiri. Jadikan masing-masing diri kita sebagai hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, laksanakan perintah, jauhi larangan. Baru yang kedua, anak kalian. Barakallahu fikum. Dari ayat ini, khana fitina azakumullah, ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah at-tarbiyatu bil qudwatil hasanah. Tarbiyah mendidik anak dengan cara qudwah hasanah. Menjadi teladan yang baik bagi mereka. Menjadi teladan yang baik bagi mereka. Dirimu soleh, dirimu bertakwa, di atas sunnah, sebagai percontohan bagi anak-anak kamu. Dan itu merupakan kunci suksesnya sebuah tarbiyah. Orang tua sebagai qudwah, panutan bagi anak-anaknya. Insyaallah dengan taufik min Allah azza wajal, barakallahu fikum. Allah azza memberikan kemudahan kepada orang tua, mudah bagi mereka mentarbiyah anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya. Dikarenakan barakallahu fikum mereka melihat dan mereka memandang orang tua mereka layak sebagai panutan. Orang tua mereka layak sebagai qudwatun hasanah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara penyebab gagalnya sebuah tarbiyah ialah ketika orang tua ini bukan sebagai panutan anak-anaknya. Ingat baik-baik, terutama untuk anak yang kecil-kecil dan yang setelahnya lagi. Mereka ini akan meniru apa yang dia lihat. mencontoh apa yang dia dengar, ya, mempraktekkan apa yang dia perhatikan, itu anak. Barakallahu fikum. Ketika orang tuanya ini soleh, bertakwa kepada Allah, uminya salihah, maka dia memberi percontohan yang baik bagi anak-anaknya. Itu anak akan menyaksikan orang tuanya dan bakar kebaikan. Melihat orang tuanya, masya Allah, rajin sholatnya, jamaahnya, lima waktunya, qobliyahnya, zikir ba'da sholat, ba'diyahnya. Itu akan mempengaruhi mereka. Mempengaruhi semangat ibadah mereka. Melihat orang tuanya, masya Allah, rajin, semangat thalabul ilmi, semangat tafaqquh fiddin, semangat datang ke halaqatul ilm, majalisul ilm. Itu menyemangati semangat belajarnya mereka. Mendapati orang tuanya, masya Allah, ala khuluqin azim, dengan akhlak yang begitu agung, yang begitu mulia, tutur katanya sopan, santun, tindak tanduknya, perangainya, masya Allah, berakhlakul karimah. Akan membentuk karakternya mereka. Akan membuat mereka terbiasa dengan akhlak yang mulia, terbiasa dengan tutur kata yang sopan, yang baik, yang santun. Kenapa? Mata menyaksikan teladan yang baik. Telinga mendengarkan ucapan-ucapan yang baik. Pikiran mencerna apa yang dia saksikan, apa yang dia perhatikan, perkaranya baik. Barakallahu fikum. Itu anak. Tapi kalau menyaksikan kemudian orang tuanya tidak seperti itu, bisa jadi melemahkan semangat mereka, yang membahayakan meniru orang tuanya. Perkara yang sangat dianggap aneh oleh para ulama, dianggap perkara yang percuma, sia-sia, gagal, manakala antara ucapannya orang tua dengan tindakannya berbeda. Masya Allah, orang tuanya menyemangati anaknya untuk belajar agama. Ya Allah, ya walad. Gitu. Ayo mas. Ayo, semangat. Makanya apa? Ayo deng. Deng, semangat deng. Deng apa karang? Belajar, ta'lim, thalabul ilmi, thalabul fiddin. Ya Allah, semangat, semangat. Semangat dia. Bapaknya enggak pernah ta'lim. Tidak pernah datang ke halaqah ilmu, ke majalisul ilm. Ayo, berangkat nak, talim nak, gitu. Bapaknya sibuk urusan dunia, urusan bisnis. Loh, iya semangat anaknya tadi itu. Abi aja kayak gitu, menyemangati saya. Akhirnya apa? Lemah semangatnya. Sudah kerugian. Yang paling parah, nyuntuh bapaknya. Nyontoh orang, nyontoh ibunya. Ibunya nyuruh, ayo nak, taklim nak. Mik, males mik. Duh, kenapa nak? Abi aja males. Ya, saya ikut Abi lah. Kalau Abinya taklim, ya saya taklim. Abinya enggak taklim, ya ngapain juga saya taklim. Abi aja enggak mau taklim, ngapain saya taklim. Itu real, perkara yang nyata. Sehingga dalam tarbiyah Islam, tarbiyah anak, satu poin ini sangat penting. Al-qudwah al-hasanah. Harus ada contoh yang baik, gitu. Teladan yang baik, dan itu dari orang tua. Begitu. Abi, Umi, aku yang ikut Umi dan Abi saja. Abinya A, ya A. Abinya B, ya B. Apinya malas, malas lah. Apinya semangat, semoga semangat. Itu aja masih kadang belum semangat. Barakallahu fikum. Qudwah hasanah. Sudah mesti kata-kata ini. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum, baru kemudian wa ahlikum nara. Kalian dulu, baru anak kalian. Yang kedua, ini yang sangat penting kita perhatikan ya ikhwan. Dari ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, diambil pelajaran yang kedua ialah salahul abi wal um min abrazil asbab al mu'inah ala tarbiyatil abna. Kesolehan ayah dan ibu, kesolehan orang tua termasuk sebab yang paling menonjol yang membantu orang tua mentarbiyah anak-anaknya. Salahul abawain yahfadul abna, taqwal aba tahfadul abna. Kesolehan kedua orang tua akan bisa menjaga anak-anak. Ketakwaan bapak, ketakwaan ayah menjaga anak-anaknya. Barakallahu'alaikum. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Disebutkan dalam ayat yang lain. Di Al-Kahfi. Di Al-Kahfi ayat yang ke-82. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabiullah Musa dengan Khadir alaihi wassalam. Safarnya mereka berdua. Dibawakan beberapa kisah, tiga peristiwa, ini peristiwa yang ketiga. Peristiwa ketika Khadir alaihi wassalam membetulkan, merenovasi tembok yang mau runtuh. Dibetulkan, ditegakkan. Diterangkan oleh Khadir, diberikan nama Al-Quranul Karim. Wa ammal jidaru. Fakana lighulamaini yatimaini fil madinati. Wa kana tahtahu kanzullahuma. Wa kana abuhuma saliha. Kata-kata ini. Wa kana abuhuma saliha. Adapun tembok ini, kenapa kok saya bangun? Saya tegakkan lagi. Tembok ini miliknya dua anak kecil yatim di kota ini. Hulam. Itu belum balik. Yatim lagi. Enggak ada orang tuanya. Tembok ini miliknya dua anak kecil yatim di kota ini. Di bawahnya ada kanzun lahuma. Perbendaharaan harta benda milik mereka berdua. Wa kana abuhuma saliha. Bapaknya dua anak yatim ini orang soleh. Maka lo menghendaki untuk membuat dewasa ini anak-anak. Dan mengeluarkan harta benda mereka untuk mereka berdua. Rahmatan min Rabbik. Rahmat dari Rabb kamu. Wa kana abuhuma saliha. Diriwayatkan oleh Ibn Mubarak fi Zuhud Al-Humaydi dalam Al-Musnad At-Tabari dalam tafsirnya dari Sa'id bin Jubair rahimahullah dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya terkait dengan ayat ini wa kana abuhuma salihah dan bapak mereka orang saleh kata Ibn Abbas hufidha bi salahi abihima. Dua anak yatim kecil tadi dijaga oleh Allah dengan sebab kesolehan bapaknya. Kesolehan bapaknya. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan kondisi anak yatim ini. Tidak disebutkan dua anak kecil yang soleh. Tidak. Tetapi dijaga oleh Allah dengan sebab kesolehan bapaknya. Yang soleh siapa ini? Bapaknya. Siapa yang dijaga? Anaknya. Baik betul. Kalau mereka yang soleh ya Masya Allah. Itu ayat secara zahirnya enggak ada menerangkan kondisi anak yatim tadi. Enggak tahu apakah itu anak yatim yang soleh atau kan enggak soleh. Enggak dibahas itu. Yang dibahas siapanya? Orang tuanya. Bapaknya. Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya orang soleh. dijaga dengan kesolehan bapak mereka. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini menerangkan fihi dalilun ala anna ar-rajula salih yuhfadhu fi dhurriyyatihi. Pada kisah ini, ayat ini, lafaz ini ada dalil yang menunjukkan sesungguhnya orang soleh, laki-laki yang soleh akan dijaga keturunan dia. Wa tashmulu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Barokah ibadahnya akan meliputi, akan mencakup anak-anaknya, keturunan dia, dunia akhirat. Bishafa'atihi fihim, dia akan memberi syafaat kepada anak-anak dia. Waraf'i darajatihim, dan akan mengangkat derajat anak-anaknya ila a'la darajatun fil jannah, sampai kepada tingkat yang paling tinggi dalam surga nanti. Litaqarra 'ainuhu bihim, supaya mata dia sejuk dengan anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga yang war dalam sunnah. Barakallahu fikum. Ini luar biasa. Ketakwaan ayah barokahnya dirasakan oleh anak keturunannya. Kesolehan ayah dirasakan barokahnya sampai pada anak-anaknya. Bayangkan. Anak ini dapat barokah dari Allah Azza wa Jal. Barokah ketakwaan bapaknya. Barokah kesolehan bapaknya. Di dunia, di yaumul qiyamah. Mendapatkan syafaat dari orang tuanya. Diangkat martabatnya sampai tingkat yang paling tinggi dalam surganya Allah Azza wa Jal. Wahakata. Itu luar biasa. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala wa ra'ah, Asy-Syaikh Al-Bukhari ikhwan. Dalam risalah beliau berjudul Huququl Aulad Al-Aba'i wal Ummahat. Ketika membawakan ayat ini, wa kana abuhuma saliha, beliau menyatakan هذه الآية العظيمة فيها دليل ظاهر على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته. Ayat yang agung ini padanya ada dalil yang zahir, yang jelas, yang gamblang menunjukkan seseorang laki-laki yang soleh akan dijaga pada keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi jalla wa ala wa ma kafahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillah wa barakati ibadatihi lillah anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyyati min ba'dih. Dan menunjukkan bahwasanya ibadah dia kepada Allah Azza wa Jal, ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jal, dan apa yang Allah berikan balasan setimpal bagi dia ketika dia betul-betul mewujudkan ubudiyah kepada Allah, dan Allah berikan keberkahan ibadah dia kepada Allah, ini semuanya meliputi mereka. Meliputi anak-anaknya. Dan kebaikan-kebaikan dia kan akan terus bersambung sampai kepada mereka anak-anaknya setelah dia wafat nanti. Kayasfa'ulahu. Seperti nanti mereka anak-anaknya memberi syafaat untuk laki-laki yang soleh tadi. Atau sebaliknya, itu orang yang soleh diberi izin oleh Allah memberikan syafaat pada anak-anaknya. Contoh yang lain, mengangkat martabat mereka sampai tingkatan yang paling tinggi di surganya Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Beliau membawakan sebuah asar dari Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah. Kata Muhammad Ibn Munkadir, inna Allah Azza wa Jal la yahfadhu bihifd rajuri salih waladahu wa wada waladihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menjaga dengan penjagaan laki-laki yang soleh ini, Allah akan menjaga anaknya dan cucunya. Wa duwairatahu allati fiha, Allah akan menjaga rumah kecilnya yang dia tinggal di dalamnya. Wa duwairati haulahu, bahkan akan menjaga rumah-rumah tetangga di sekitar dia. Fama yazaluna fi hifdhin min Allah wa sitr, mereka semuanya, dia, anak-anaknya, cucunya, keturunannya, rumahnya, rumah tetangga samping-sampingnya, selalu dalam penjagaan Allah dan ditutupi aibnya oleh Allah. Demikian disebutkan oleh Ibnu Mubarak dalam bukunya Zuhud, dan sahih isnadnya sampai Muhammad Ibnu Munkadir rahimahullahu taala. Barokahnya itu enggak untuk dia saja ya kan, untuk dia, istrinya, anak-anaknya, rumahnya, tetangga-tetangganya dan sekitarnya. Barokah kesolehan seorang ayah. Disebutkan dalam sebagian tafsir pada kata-kata wa kana abuhuma shaliha, dan bapak dua anak yatim itu soleh. Kila, ada yang berpendapat, abuhuma, bapak mereka itu bukan bapaknya langsung. Ada yang mengatakan al-abu sabi', bapak yang ketujuh. Ada yang mengatakan al-ashir, bapak yang ke-10. Ada yang mengatakan bapaknya langsung, wadah wadzahir. Pendapat ini lebih menerangkan keutamaannya. Kalau dimaknakan bapak mereka soleh, bapak yang ketujuh, artinya itu mbah-mbah-mbah buyut-buyutnya dia yang di atas. Itu artinya kesolehan seorang ayah, kesolehan seseorang, ini barokahnya akan dirasakan sampai 7 turunan. Barokah akan dirasakan sampai 10 turunan. Anaknya, anak-anaknya, cucunya, cicitnya, canggahnya, apanya. Sampai 7 turunan, sampai 10 turunan. Akan merasakan keberkahan dan kebaikan dari Allah Azza wa Jal dengan kesolehan bapaknya ini. Luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis inda Tirmidzi wa ghairihi, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dia mengatakan, suatu kali aku berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada aku, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai ghulam, wahai anak muda, aku ingin menyampaikan, mengajar kepada kamu beberapa kalimat. Panjang riwayatnya, yang kita maukan penggalan yang pertama. Rasul mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Allah pasti menjagamu. Jagalah Allah. Kamu pasti mendapati Allah di depan kamu. Al-hadis cukup panjang. Ini ya, Pak. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Allah akan menjaga kamu. Anda melihat dalam syarahnya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan dalam syarahnya, ihfadillah, jagalah Allah, yakni jagalah hak-hak Allah, tunaikan. Ya, hak Allah adalah ibadah kepadanya, tunaikan. jagalah Allah, yakni perintah-perintahnya, kerjakan, melaksanakan perintah Allah. Jagalah Allah, yakni larangan-larangannya, tinggalkan, maknanya menjauhi larangan Allah Azza wa Jal. Jagalah Allah, yakni hududullah, batas-batas agama Allah, maka jangan kamu melampauinya. Beragamalah sesuai dengan batas syariatnya dan jangan melampauinya. Ini empat ini. Menjaga hak Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berislam dengan batas-batas agama Allah. Itu makna menjaga Allah. Itu artinya Anda sebagai hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang di atas sunnah. Pahalanya apa? Yahfadka. Allah akan jaga kamu. Beliau menjelaskan, kata Ibn Rajab al-Hambali, penjagaan Allah untuk hambanya ada dua macam. Yang pertama, Allah akan menjaga dunianya. Allah akan jaga fisiknya. Allah akan jaga dirinya. Allah akan jaga istrinya. Allah akan jaga anak-anaknya. Allah akan jaga semua keturunan dia. Allah akan jaga mereka. Kamu jangan takut, Allah yang menjaga mereka. Yang dibahas sekarang ini, ikhwan. Ketika seseorang itu saleh bertakwa kepada Allah, menunaikan hak Allah, hakul ibadah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berislam dengan batas-batas syariat, hamba Allah yang bertakwa, yang saleh, Allah akan jaga dirinya, jaga anaknya, jaga keturunannya, jaga harta bendanya, jaga fisiknya, dunia ini. Dan yang kedua, yang lebih mulia lagi, Allah akan jaga agamanya. Allah akan jaga agamanya dari berbagai macam syubhat yang menyesatkan. Allah akan jaga agamanya dari syahwat yang menyimpangkan. Dia di atas bimbingan yang lurus. Terbimbing ala hidayah, ala taufik, ala sunnah di masa hidupnya. Tidak akan goncang, tidak akan bergeser dengan fitnah apapun. Karena Allah menjaga dia, barakallahu fikum. Intinya ini barokah menjaga Allah. Barokah beribadah kepada Allah, beramal soleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Barokah jadi orang soleh, barokah jadi orang yang bertakwa. Untuk masing-masing kita jelas. Tapi yang terpenting ada poin berikutnya. Untuk anak kita, untuk istri kita, untuk harta benda kita, untuk fisiknya kita, untuk duniawiyah kita. Allah akan jaga semua itu, manakala kita menjaga Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, salahul aba lahu ta'thirun al-abna. Kesolehan bapak, kesolehan orang tua, punya efek dahsyat positif bagi anak-anaknya. Di antara efeknya adalah anak-anak tadi akan dimuliakan oleh orang lain. Karena orang tuanya soleh, dimuliakan. Dan itu perkara yang wakil nyata dalam kehidupan kita, barakallahu fikum. Untuk mendapati seseorang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, masya Allah, sudah soleh, dzul ilmin, dia punya ilmu, mapan ilmunya, akhlaknya bagus. Itu alami. Sebab kamu memuliakan orang yang soleh ini, yang alim ini. Tapi cermati setelah itu. Yang dimuliakan tidak hanya alimnya saja. Semua yang terkait dengan dia. Atau dikasih tahu, ini abahnya alim fulan, misalkan. Kira-kira antum abaikan apa antum muliakan dia? Oh, dimuliakan ya, akhi. Ini abinya fulan, abinya fulan, abinya fulan. Terhormat itu orang tuanya. Padahal orang tuanya awam. Awam. Enggak ikutan taklim, enggak ikutan ngaji. Tapi ini orang tuanya fulan. Gitu, masya Allah dia. Waduh, mau Pak, silakan, Pak. Wah, dihormati, dimuliakan gitu. bingung dia. Bukan karena bapak, tapi karena anak bapak. Kan begitu. Anaknya dia, oh dihormati, dimuliakan, diopeni sama banyak orang sudah. Itu anaknya Ustadz Fulan, anaknya Alim Fulan, anaknya Syekh Fulan, anaknya Rajul Soleh Fulan. Gitu. Dihormati, dimuliakan. Kenapa? Efek positif barokah kesolehan seseorang. Dia dimuliakan, orang tuanya dimuliakan, anaknya dimuliakan, saudara dimuliakan. Dimuliakan, dikarenakan kebaikan dia. Terutama anak-anaknya. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Efek yang berikutnya. Orang di sekitar mereka akan mensupport anak-anak kamu nanti. Nah, lihat ada anaknya orang yang sholat tadi itu. Teng gitu. Anda bilang apa kalau anak kecil di sini? Nak gitu. Apa? Dek? Apa-apa lagi? Kalau panggil anak kecil apa di sini? Anak ya? Nak gitu. Nak. Kamu harus kayak bapakmu ini. Kamu harus semangat, rajin, belajar, beramal. Kayak bapakmu ini loh. Orang tuanya telah meninggal. Sudah wafat orang tuanya, Ikhwan. Ada orang ketemu dengan anaknya tadi. Sini, sini, sini, sini. Kamu anaknya siapa? Saya anaknya Fulan. Masya Allah, nak. Disanjung orang tua kamu itu. Disanjung ini orang tua ini. Di hadapan anak-anaknya. Itu akan menaikkan martabat mereka. Psikologi mereka akan menjadi kuat. Disanjung. Alhamdulillah nak, Masya Allah nak, dulu ayahmu itu Masya Allah nak, soleh, orangnya bertakwa, rajin, sholatnya di sini nih, di masjid ini, ayah kamu dulu itu nak, di sini tempatnya dia, di depan di sini masa orang tua itu Masya Allah, soleh Masya Allah nak, udah ya nak, wah didoakan baik, dipuji orang tuanya, disupport dia, kamu kayak orang tua kamu ya. Ya, jadi kayak orang tua kamu yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, Masya Allah. Itu alami atau melihat masyarakat. Demikian mereka berbuat. Dan itu efek sangat bagus bagi sang anak. Merasa bahagia dia, bangga dia dengan orang tua seperti itu. Dan akan mensupport mereka untuk mencontoh ayahnya. Barokah anak soleh. Efek yang lainnya lagi kata para ulama. Yang namanya hidayah minallah ya, taufik minallah. Ayahnya soleh, Masya Allah. Anaknya mulai error-error. Ada enggak? Ya banyak. Nanya ke orang tua. Hatta sebagai nabi, anaknya enggak kayak orang tuanya. Hidayah minallah. Tapi ada efeknya. Mendapati anak-anak yang soleh tadi itu, anaknya orang sadar itu, mulai berbuat buruk. Itu akan dicegah sama masyarakat. Barakallahu fiik. Diingatkan akan orang tuanya. Nak, sini. Kenapa? Jangan berbuat begitu, nak. Itu perkara yang buruk, itu perkara yang mungkar. Loh, ayah kamu itu dulu orang soleh. Ayah kamu dulu yang ingkarul mungkar bab ini. Kok malah kamu yang ngerjakan? Jangan, nak. Orang tua kamu itu baik. Tiru orang tuamu dulu itu. Dicegah sama masyarakat. Kenapa? Orang tuanya baik. Kalian takut dinasihati. Kamu sini. Ya Allah nak. Kamu lu nak ganteng nak. Gitu. Tau ganteng ya. Tampannya nak. Anak muda Masya Allah. Kenapa kamu jadi kayak gini nak. Dulu orang tua kamu lu nak. Ayahmu dulu Masya Allah nak. Orangnya berilmu. Akhlaknya mulia. Orang soleh. Kenapa kamu jadi kayak gini nak. Sadar nak. Gitu. Artinya apa? Diperhatikan sama mereka. Dinasihati sama mereka, ditegur sama mereka, diarahkan sama mereka. Jangan, karena orang tua kamu itu baik gitu. Kamu jangan seperti itu. Tadzkir, dikasih peringatan, dikasih tanbih sama masyarakat. Semua terkait dengan orang tua yang soleh. Barakallahu fikum. Intinya kana fitna'azakumullah barakallahu fikum. Tarbiyah itu merupakan tanggung jawabnya orang tua. Yang ini akan kita perpanjang besok. Barakallahu fikum. Temanya itu ya. Tarbiyah anak tanggung jawabnya orang tua. Akan tambah panjang. Sekarang ini yang mau ditekankan adalah di antara upaya untuk tarbiyah anak, memudahkan tarbiyah, kita memohon kemudahan dari Allah, taufik min Allah dengan tarbiyah anak, itu dengan banyak cara. Cara yang paling utama adalah perbaiki diri kita masing-masing. Mulailah dengan memperbaiki diri kita masing-masing. Jadikan sebagai hamba Allah yang soleh, yang bertakwa kepada Allah. Solehkan dirimu. Ya, jadilah insan yang bertakwa kepada Allah. Jagalah Allah. Ketika kamu soleh, kemanfaatannya, pahalanya untuk kamu, itu jelas. Dan yang paling penting, kesolehan kamu ini, wahai orang soleh, itu akan meliputi, merambah anak-anak kamu. Solehnya orang tua, manfaat bagi anak-anaknya. Solehnya orang tua mengandung efek positif untuk anak-anaknya. Dengan solehnya orang tua, Allah akan jaga anakmu, jaga cucu-cucu kamu, menjaga istrimu, keluarga kamu, harta benda kamu, duniawiyah kamu. Dijaga mereka semua. Barakallahu fikum. Sehingga camkan baik-baik satu ini, ikhwan. Jangan sampai sebaliknya. Barakallahu fikum. Sibuk dengan yang namanya dunia, dunia, dunia, dunia, wa ma tarakama dunia, bisnis, bisnis, bisnis, bisnis, bisnis, terus demikian. Lupa dengan keadaan dirinya, tapi berharap anaknya soleh, anaknya bertakwa, anaknya alim. Secara susah. Susah. Bagaimana mungkin jadi anak yang soleh, kamu aja gak soleh. Susah mengharapkan anak kamu bertakwa, kamu aja takwanya pas-pasan. Gak bisa. Kadar solehnya anak, itu dengan solehnya orang tua. Kadar takwanya anak, dengan ketakwaan orang tua. Samakan baik-baik. Dan ini ikhwan secara umum ya. Secara umum. Hukum asal secara umum. Kecuali Allah menghendaki lain. Itu sudah di luar kemampuan kita. Barakallahu fikum. Ada orangnya soleh. Masya Allah dikenal kesolehannya. Ketakwaannya di atas sunnah. Barakallahu fikum. Tapi Allah menghendaki yang lain. Anaknya toleh. Anaknya tidak soleh. Ada yang seperti itu. Yang itu sudah hidayah minallah. Manusianya berusaha. Kita sebagai orang tua berikhtiar semaksimal mungkin untuk mentarbiyah anak, jangan sampai salah tarbiyah. Sudah bagus, sudah masya Allah. Kita bantu ikhtiar dengan doa kita, dengan kesolehan kita, dengan ibadah kita, dengan takwanya kita. Allah menghendaki lain. Ternyata menjadi anak yang toleh. Halas, kita angkat tangan. Sudah serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jal. Allah menghendaki berbeda. Barakallahu fikum. Seperti yang dialami oleh sebagian para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Tayib, Nabi siapa ya kan? Yang anaknya tidak ikut sama orang tuanya. Nabi? Nabi siapa lagi? Nuh, siapa lagi? Ada lagi? Seorang Nabi, seorang Rasul. Barakallahu fikum. Anaknya tidak ikut sama orang tuanya. Hidayah minallah. Tidak salah Nabi Nuhnya. Tidak salah Nabinya. Tapi memang Allah menghendaki beda. Barakallahu fikum. Maka dosa bukan ditanggung orang tua. Dosa ditanggung sang anak sendiri. Ini di luar kemampuan hamba. Seorang Nabi, seorang Rasul. Ayahnya kafir. Kayak siapa? Nabi siapa? Nabi Allah Ibrahim. Barakallahu fikum. Di luar kemampuan seorang anak. Barakallahu fikum. Ada yang seperti itu. Cuman pada umumnya ikhwan fillah jazakumullah, ketika orang yang soleh melahirkan yang soleh-soleh. Ketika orang yang bertakwa akan memunculkan yang takwa-takwa. Ketika orang yang istiqamah akan muncul yang istiqamah-istiqamah. Illa man rahimahullah. Orang yang jelek, yang jahat, yang fasik, yang menyimpang akan melahirkan yang menyimpang-menyimpang juga. Yang fasik akan melahirkan anak yang fasik-fasik juga. Orang yang fajir, orang yang ahli maksiat akan memunculkan anak yang serupa dengan bapaknya. Kecuali Allah menghendaki lain, itu anak diselamatkan, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Orang tuanya kafir, dia muslim. Orang tuanya fasik, fajir, ahli maksiat, dia soleh. Yang ini pengecualian. Barakallahu fikum. Maka ya khana mitina azakumullah, ini semua menjadi bahan evaluasi masing-masing kita terkait dengan tanggung jawab kita mentarbiyah anak-anak. Coba diperhatikan baik-baik. Ketika anak kita ini susah ditarbiyah, susah diajari perkara kebaikan, susah jadi anak baik, gampang sekali menjadi anak yang enggak baik, gampang sekali terbawa sama arus-arus penyimpangan dan kemungkaran. Cek terlebih dahulu diri masing-masing. Kita ngaca, berkaca pada diri masing-masing. Sudah solehkah saya? Sudahkah saya bertakwa kepada Allah? Sudahkah saya tunaikan hak Allah, hakul ibadah? Sudahkah saya melaksanakan perintah Allah? Sudahkah saya dengan Allah Azza wa Jalla? Sudahkah saya berislam dengan batas pada syariatnya? Itu dulu. Kalau ternyata masing-masing kita banyak dosanya, banyak kemungkarannya, bisa jadi karena ini. Segera bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah, inabah kepada Allah, ganti kejelekan dengan keburukan, banyak beramal soleh, banyak beribadah kepada Allah, pelajari sunnah, amalkan sunnah, kerjakan sunnah, solehkan diri. Barakallahu fikum. Dan banyak doa berharap semoga dengan kesolehan masing-masing kita, Allah beri kemanfaatan untuk kita, dan kesolehan ini sampai kepada anak-anak kita. Allah berikan taufik kepada mereka, Allah beri hidayah kepada mereka, Allah berikan petunjuk kepada mereka menjadi anak-anak yang baik, yang mudah ditarbiyah, mudah diatur, mudah diurus, mudah diarahkan, menjadi anak yang soleh dengan solehnya kita. Barakallahu fikum. Wahakadha. Difahami insyaAllah ya? Itu langkah pertama. Yang kedua yang lainnya lagi. Kita sudah berjuang sekuat tenaga bismillah yang soleh. Kok dia masih seperti itu? Mungkin asbab yang lainnya. Mungkin ibunya. Mungkin dari uminya. Ya ini belum disinggung ya uminya ya. Singgung sedikit. Biar bagian. Masuk bapak terus. Di antara upaya untuk mempermudah tarbiyatul aulad, Allah memberikan taufik kepada anak menjadi anak yang soleh adalah ketika kita ini memilihkan untuk calon anak kita ibu yang solehah. Gitu ya ikhwan. Cari zaujatun solehah, istri yang solehah. Carikan ummun solehah, ibu yang solehah untuk anak-anak kamu nanti. Di saya bawakan penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah dalam kitab beliau Huququl Aulad halaman yang ke-17 ketika menyebutkan tentang hak-hak anak setelah lahir sebelum lahir di dunia, hak anak sebelum lahir di dunia. Beliau mengatakan ayyakunal abu shaliha, bapaknya harus bapak yang soleh. Jelas ya? Hatta yang tafi'al wa bi'inillah, sehingga sang anak bisa mengambil kemanfaatan dengan solehnya orang tua, bapak. Bi'inillah ta'ala. Ada mata kedap. Belum mengatakan lagi setelah itu. Wa yadkhulu fihi bisyakin adhar. Dan masuk pada bab ini dengan bentuk yang lebih jelas lagi adalah ikhtiyaru zawjati salihah. Memilih istri yang salihah. Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, istri salihah yang kelak menjadi seorang ibu yang murabbiyah, mendidik anak-anaknya dengan baik, salihah, yang salihah. Cari istri yang salihah. anak-anak atau calon anak kamu dicarikan ibu-ibu yang soleha. Fa innal umma salihata wal umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal auladi umuma. Sebab ibu yang soleh atau ibu secara umum ini bata pertama. Bata pertama, batu pertama. Ya, dalam tarbiyah anak secara umum. Maka fazaujul fadlul kayyis والذي يختار التربة الطيبة التي إذا زرع فيها البذرة يخرج طيبا بإذن الله. Maka seorang suami yang cerdas, suami yang cerdas ini, kayis, akan memilih tanah yang gembur, tanah yang subur, yang kalau dia tanami biji-bijian padanya akan menumbuhkan buah-buah yang baik. Akan memilih zaujah yang solehah, yang dari itu akan muncul zuriyah yang solehah, anak yang soleh. Berarti harus dua-duanya soleh. Bapaknya soleh, ibunya murak balah, kacau balau ambiar semuanya. Iya, setengah mati perjuangannya. Ini bapaknya kepinginnya diarahkan kepada pendidikan agama, ibunya mintanya di anak peng. Ya, rusak ya. Nah, yang ini orang tua bapaknya mengarahkan kepada ibadah kepada Allah, yang ini anti ibadah. Rusak ya. Maka harus cari yang namanya zaujatun soleh. Sama-sama soleh. Bapaknya soleh, ibunya juga soleha. Makanya kalau cari istri jangan cuma cantiknya doang. Nah, jangan cuma cantik saja atau yang kaya raya saja. Nah, atau yang karaeng-karaeng saja begitu. Ha? Cari semuanya. Kan gitu ya? Cari semuanya. Yang cantik, yang kaya, nasabnya tinggi, dan yang terpenting yang solihah. Ini yang paling penting ini. Barakallahu fikum, nanti anaknya akan lahir insyaallah ta'ala. Akan lahir anak yang dzurriyah yang salihah, dikarenakan bibit-bibitnya unggul. Nah gitu ya. Bapaknya saleh, ibunya salihah. Secara umum akan melahirkan yang namanya dzurriyatun salihah. Dzurriyah yang salihah. Illa man rahimahullah. Kecuali yang dia apa namanya? Dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah athar dari Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah. Beliau mengatakan kepada anak-anaknya, ini disebutkan dalam Abu Adabud Dunya wa Din Al-Mawardi. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali kepada putra-putranya, "Qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu." Wahai anak-anakku, wahai putra-putraku, ayah sudah berbuat baik kepada kalian saat kamu masih kecil. Sekarang kamu sudah dewasa, bahkan sebelum kamu lahir. Ayah sudah berbuat baik kepada kalian. Kalau mereka bertanya, "Wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad?" Bagaimana bisa engkau berbuat baik kepada kami, kami belum lahir? Kan kamu belum lahir. Qal, belum mengatakan, "Ikhtartu lakum minal ummahati man la tusabbuna biha." Sebab ayah memilihkan untuk kalian ibu yang dengan ibu ini kalian tidak direndahkan. Tidak dicela oleh masyarakat. Dipilih seorang ibu yang dengan ibu ini kamu dihormati oleh masyarakat. Ya semuanya. Karena cantiknya, karena kayanya, karena nasabnya, karena kesolehannya. Dimuliakan. Barakallahu fikum. Ini anak siapa ini? Oh, ini anaknya Ummu Fulan. Masya Allah, Ummu Fulan. Gitu. Dia begini. Itu sang anak bangga dengan ibunya. Wah, sebelumnya bangga dengan bapaknya. Itu akan sangat membantu tarbiyatul aulad. maka pilihlah istri yang salihah. Barakallahu fikum. Kalau sekarang belum salihah, berjuanglah untuk mensolehkan diri kamu dan mensolehahkan istri kamu. Berjuang bersama-sama menjadi hamba Allah yang saleh. Berharap dengan itu Allah akan menjadikan zuriyah kita zuriyatan salihatan. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apakah ada orang tua yang durhaka sama anaknya? Ada. Itu dibahasakan oleh Syekh Al-Bukhari dalam bukunya ini. Di buku beliau Hukul Aulad. Menggunakan bahasa itu. Orang tua yang durhaka sama anak-anaknya adalah orang tua yang tidak mendidik, mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah agama yang benar. Tarbiyah akidah, tarbiyah ibadah, tarbiyah akhlak yang benar. Akhirnya itu anak jadi anak yang toleh, jadi anak yang membangkang. Itu dikarenakan orang tuanya. Di antara asbabnya orang tuanya. Barakallahu fikum. Efeknya nanti kepada anda sendiri. Kamu sia-siakan anak kamu, kamu hanya memikirkan makannya, minumnya, pakaiannya, dunianya, segala macamnya. Tidak kamu ajari bagaimana dia beribadah, bagaimana dia sholat, bagaimana dia berakhlakul karimah, bagaimana akhirnya benar. Tidak kamu ajari itu semuanya. Akhirnya tidak paham agama, tidak paham akhlak yang mulia, tidak paham bagaimana beribadah, jauh dari bimbingan agama, ahli maksiat dan segala macam, rusak ya kawan. Efeknya nanti akan kembali kepada kamu. Ketika dia bukan anak soleh, jangan pernah berharap dia akan berbakti kepadamu. Jangan pernah berharap kalau kamu mati nanti, dia mendoakan kebaikan untuk kamu. Barakallahu fikum. Disebutkan sama Syekh Al-Bukhari dalam buku ini, peristiwa ada seorang anak, durhaka sama orang tuanya. Ini dah sepuh orang tua, sepuh dah tua renta, sudah lemah gitu. Diseret sama anaknya, ditendang sampai ke pinggir jalan. Gitu. Kata bapaknya, wahai anakku, aku dulu cuma nyeret kamu, tendang kamu sampai pintu rumah. Nah kalau sekarang kamu tendang abah sampai jalan. Iya. Dia juga ngomong, dulu ayah menendang saya, nyeret saya sampai pintu rumah. Sekarang saya tendang ayah sampai pintu rumah. Wahadi ziyadah. Ini kelebihannya untuk ayah. Bonus. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sehingga hati-hati ya. Kalau kamu durhaka sama anak kamu, anak kamu akan durhaka sama kamu. Kalau kamu berbakti sama anak kamu, kamu perhatikan mereka, kamu jaga mereka, kamu didik mereka, kamu tarbiyah mereka, berjuang sekuat tenaga jadi anak yang saleh, maka dia nanti akan bakti kepada kamu. Barakallahu fikum. Hati-hati. Bagaimana hukumnya Ustaz, anak ketika ditidurkan sama neneknya, dinyanyikan Ustaz? Ya jangan sih. Ya bilang sama nenek, nenek, jangan dikasih kidung-kidung jenis buntu. Ya gimana ya, emang dulu orang-orang tua kita dikatakan tidak mengerti ilmu, taunya begitu. Kalau sudah disuruhkan anak ya sambil apa menyuarakan kidung-kidung gitu ya. Namanya kidung di sini ya. Kidung-kidung daerah kadang itu. Semacam-macam sambil gini-gini, nyanyi-nyanyi gini, sambil tidur tuh anak. Punya cucu, cucu juga gini kan, sambil dinyanyi gitu. Ya kamu ngerti ilmu sekarang. Sampaikan baik-baik. Nek, diganti nek. Jangan nyanyi nek. Ya, diganti doa-doa ta'awud. Doa-doa ta'awud. Atau apa gitu yang baik. Dibacakan Al-Quran. Sampaikan baik-baik. Kalau tidak sudah. Jangan sama neneknya, sama kamu sendiri. Kasih keterangan pelan-pelan supaya mereka memahami tentang masalahnya. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Susah-susah pertanyaannya, insyaallah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Masyaallah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Susah pertanyaannya. Bagus-bagus, tapi saya tidak tahu jawabannya. Wallahu'alam. Bagaimana kalau bapaknya non-muslim, ibunya muslim, apakah status anaknya muslimkah atau kafirkah? Ini gimana ceritanya ini? Pas nikah bapaknya non-muslim, gitu, ibunya muslim, tidak sah dengan kesepakatan para ulama. Muslimah diharamkan menikah dengan non-muslim dengan kesepakatan para ulama. Adalah ya juz. Laki-laki muslim diperbolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab. Ya, bukan musyrikah, ahli kitab. Kamu menikah dengan perempuan Yahudi, perempuan Nasrani, itu pun dengan ketentuan panjang dibawakan oleh para fuqaha. Barakallahu fikum. Terkait dengan anaknya ya tergantung dia ikut sama siapa. Ikut ayahnya yang soleh, ya muslim. Dibawa sama ibunya, ya non muslim. Itu diantara efek negatif pernikahan beda agama. Barakallahu fikum. Ya saling kuat-kuatan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Yang muslimah masih banyak. Ya, cari yang muslimah yang solehah. Barakallahu fikum. Sejauh mana ukuran seseorang ayah dikatakan soleh? Soleh itu seseorang yang melaksanakan kewajiban dia terkait dengan Allah Azza wa Jal dan terkait dengan sesamanya. Berarti dia punya akidah bagus. Enggak ada penyimpangan akidah. Ibadah dia semangat. Walaupun belum sempurna kan dia terus belajar menyempurnakan ibadah dia. Ibadahnya bagus, semangat ibadahnya, benar ibadahnya. Akhlaknya mulia, bagus akhlaknya. Ha kata, terus diperjuangkan. Ilmunya terus digali. Baca Al-Qur'annya terus belajar, ha kata. Ketika dia demikian prinsipnya, demikian semangatnya dan terus demikian, maka dia akan masyhur sebagai orang yang saleh. Barakallahu fiik. Orang yang enggak soleh yang dikenal dosa besarnya. Dikenal kemaksiatan dia atau penyimpangan-penyimpangan dia. Al-Ghairu soleh. Terkait dengan masalah ilmu diperjuangkan. Semakin tinggi ilmunya akan semakin bagus keadaan dia. Barakallahu fiik. Apakah boleh mendoakan orang tua setiap sujud ketiga sholat? Jangan takhsis, jangan mengkhususkan. Mendoakan orang tua sangat dianjurkan, sangat bagus di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab. Bisa dilakukan ketika sujud. Itu semua sujud. Tidak hanya pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Gitu ya. Bebas saja. Sujud, membaca doa sujud, imamnya belum takbir, Anda bisa menambahkan dengan doa-doa kebaikan. Bisa doa untuk orang tua. Tetapi kalau mengkhususkan yang ketiga, itu mana enggak ada dalilnya ya kan. Enggak ada, sehingga bebas saja ya kan. Barakallahu. Jangan mengkhususkan doa pada waktu-waktu yang tidak ada pengkhususan dalam syariat ya kan. Dibaca secara umum di waktu-waktu yang makbul doa. Allahu a'lam bissawab. Kami, saya, suami, anak, kadar Allah tinggal di lingkungan orang-orang awam, mertua, ipar, DLL. Bagaimana cara saya menjaga jarak dengan mereka agar adab dan akhlak mereka tidak mempengaruhi akhlak dan anak kami? Jangan menjaga jarak. Antum bermuamalah yang bagus dengan masyarakat, muamalah umum, tegur sapa, ya, yang baik dengan mereka secara umum. Terkait dengan masalah hal-hal yang mungkar di tengah-tengah masyarakat, jangan diikuti. Anak-anak diajari bermasyarakat dengan bagus. Tegur sapa dengan masyarakat, menyampaikan salam kepada mereka, bagus peranginya, bagus perbuatannya. Dan mereka dibatasi teman mainnya. Teman main, teman akrab, hanya dengan yang soleh-soleh. Barakallahu fikum. Ini diantara alasan kenapa dianjurkan sangat untuk berada di lingkungan yang soleh. Gitu. Ya merapat lah, masih banyak yang kosong tuh lahannya tuh. Ya merapat supaya menyelamatkan akidah, ibadah dan akhlak kita. Barakallahu fikum. Merapat ya. Ya Allah, ya Allah. Sudah cukup? Allah musta'an. Sudah cukup. Ini lama-lama curhat semua isinya ini. Ini curhat ini. Apa tanggung jawab seorang ibu kepada anaknya selain dari mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya? Bila ibu terpisah dengan anaknya dikarenakan perceraian kedua orang tua si anak bersama abinya, diasuh abinya. Nah itu baru nyesel sekarang perceraian. Ini diantara efek perceraian. Makanya dalam Islam menikah itu dipermudah. Nggak susah, nggak harus mahal-mahal bayar mahar ya akhi. 10.000 jadi. Nggak usah mahal-mahal bikin acara-acara walimah. Yang penting sah, selesai. Dikasih kemudahan untuk menikah ya kan. Tapi dipersulit perceraiannya. Itu demikian ya. Kenapa? Dampaknya kemana-mana. Bukan semata-mata antar pasutri. Yang paling riskan anak-anak. Mentalnya kena, psikologisnya kena. Tidak bisa maksimal berbakti kepada ayah sama ibunya. Tadi ibunya merana. Ini sekarang merana dia. Aku yang melahirkan Ustaz. Aku yang menyusui. Aku yang merawat sampai dia besar. Sekarang sama bapaknya Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, itulah seorang wanita. Doakan kebaikan untuk anak kamu. Barakallahu fikum. Ya, cari kesempatan untuk bisa berjumpa dengan anak kamu nanti. Barakallahu fikum. Insyaallah kalau dia anak yang soleh, akan ingat ibunya selalu. Barakallahu fikum. Terus jangan terus merana terus. Cari kebahagiaan. Ya, cari kebahagiaan. Barakallahu fikum. Ya sudah menikah dengan laki-laki yang lain yang soleh. Barakallahu fikum. semoga dapat jodoh yang soleh. Nah, diamini sama dia. Siapa dia? Masyaallah. Amin ya rabbal alamin, sehingga tenang dia, semoga dikasih anak yang lain yang juga soleh, anak yang itu juga bisa nemui ibunya, juga bersama ibunya. Barakallahu fikum. Sehingga tolong jangan dimasukkan dalam kamus rumah tangga antum kata-kata cerai. Ini kata-kata dibuang dari kamusnya antum. Yang ada itu adalah hidup bahagia, rumah tangga bahagia, romantis, harmonis, nah gitu. Yang happy-happy gitu ya kan. Ya. Jangan yang bikin menderita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, sementara cukup. Selebihnya nanti bisa teruskan kembali keesokan hari pada asr dengan tema yang mirip, cuman stressingnya adalah tanggung jawab tarbiyah anak itu pada orang tua. Barakallahu fikum. Akan dibahas lebih lanjut insyaallah ya kan. Sementara cukup waktu fil huna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.